saat dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan dia raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Kini dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasihnya. Saat dia Yesus hadir dan menyapa, ku jadikan dia raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut.